Kene si Gatot Kaca buru-buru atuh gerak tajongkeun eta lilinggahkeun sana meunang hese cape ama usaha Promios hayo Kaca, iya. Montong make jeung Nita Sianterja. Montong make Nita si Jakatawang Abimanyu. Datang aing jeung Sigat. Oh, Sigat ka sana. Hayo. Aduh hareupan. Gan. Sing kajugahan. Heuleuh-heuleuh. Dimas. Keudeuk wae, Kang. Sawios, Kang, sawios. Wah, Kang weuy, sawios. Rayi Abimanyu, Kang. Ulah-ulah manyu. Abdi ajogan jejeg sia. Sembah ka pihak ruhoh nyuk Kakang Mas. Iya. Ari. Ari Wang. Dina mangsa ayeuna sok hayang urang ijen patutunggalan Gatot Kaca. Oh. Kang. Saena mah kaula teh bade nungtut kebo ijo pasrahkeun ka kaula. Kalayan ieu anu ngabrontak. Dipringsen Dani panuhun tiasa direngsekeun. Ieu ge. Sami sareng Akang teh teh nungtun Raja Wisuna nyieun pucuk ti girang. Ya, montong loba bacot sia. Ayeuna keneh ku aing bakal modar kurajan. Oh ieu dukuna urang. Wah eta paranormalna eta. Ieu paranormalna. Lain paranormal. Lain paranormal kuring mah nuteu normal. Leuleuh-leuleuh. Aduh, aing beureupan teu kelek. Nya aing kelek dunungan. Heeh, meuni nyalangseng seuna. Beda jeung koleksi anak. Beda jeung koleksi anak. Turun nanti mitoha bawa waktu. Ya, ai saya nama acuh Gusti Prabu. Naon? Ai saya nama da ieu teh saderek ka Pirayi panginten ka Raden Gatot Kaca teh. Saya nama sering hapunten kumaha carana. Wah, sacara damai we da teu aya anu rengse ku jalan papasiaan. Aing kudu dipapatahan ku sia. Hah? Aya kadua atoh dipikanya ah teh. Aing raja. Oh nyata raja lebar. Putra Kangjeng Rama Batara Kresna. Aing kudu narima papatah tilu kitu goblok. Nya memangnya hak asasi kuring salaku manusia teh diukur ku tungtung sepatu si laing. Dumeh raja. Bida-bida. Ulah. Tungeun ka singgung dewek, ka singgung dewek. Serawas. Cabuk si weh. Maju Gatot Kaca. Ha? Sok singkil lamun kitu basarana. Aingnya mah teu kengeng ku disabaran. Bener, ya, tegalana, tega pati, ya. Ayo. Yeah. buru-buru Gatot Kaca Mahakang bener maneh tegal tiga pati geus buleut pinastikar sayang tumampara iya nggih. Kita rumpah lilinggahkan sana tikersna ditajongkan ke Raden Gatot Kaca. Atuh Raden Gatot Kaca pinasti remek pisan dadana. Wait. Sorakkan ada dia. Hidup, hidup, hidup, hidup neraka sura, hidup. Dimas Gatot Kaca ni, ya Kang Yi, alah silakan cepot. Aduh, tobat teringat dia Kang Gatot Kaca di kumaha Dimas? Ketinggalan mah digebung atau tapi kumaha? Aduh, ampun teing. Aduh, Kang Gatot, kumaha teingnya teh Kang di kumaha? Akang itu apa Yi? Aduh, Wak, Jak, tinggalin Namru. Tinggal gitu dulu Ngan. Aduh, Gat. Gusti. Kumaha tos kieu yeuh Agan? Cing bapa maneh kada kitu. Ayana. Gandeng. Uluh Agan. Lungan wa. Di kumaha namanya tenun? Di Tajong wa. Lan? Tajong. Di Tajong? Di Tajong wa. Ulu. Kumaha wa parantos kieu wa. Alah, hebat Tajongan anak juga. Wah, lain beja Kang. Nya, beja nama gugur teh si Guyur. Eta teh. Nya. Si Guyur mah Tajongna jeung pamajikan. Eta kabur wae. Ganti, bapak ganti. Wah, Pulan. cing tulungan wa, tulungan wa, percaya kau wa, lamun wa, teu bisa nyageurkeun ka Rai Gatot Kaca wa, leungit kepercayaan putra Antarjawa wa, cageurkeun wa omat wa, omat wa, omat. Wa, atuh nya wa, wa, wa, wa, wa. Kepret siapa ini? Teu nyebut yang nyebut wa atuh ka bapa mah. Munini tah. Wa. Cing. Tulungan wa upama wa teu bisa nyageurkeun Kang Rai Gatot Kaca leungit kepercayaan putra Jakarta wa. Wa. Sok nya wa. Tulungan we wa. Cing persanten we cing persanten. Percaya ka wa. Lain senjata dunya deuleu jang ieu. Lain senjata dunya anu dipake. Tuh da kolot mah waspada wae. Moal ti kadipaten. Ye dunya keneh tah mah hayuk. Hei, urang luhur. Jang nunyuk eta kana bintang, Kang. Hei, urang luhur tun tun. Entong ka sakesek. Dina kayayas. Tun tun. Entong lelewe sia. Si Alo ngadalang kitu tah. Maka Allah taala. Uluh. Mending ti sawarga itu semah aturan dawuh lah, semah aturan dawuh cepot tawala nuhun. Tanggung jawab sia senjata ti mana ieu? Sumuhun, sumuhun, sumuhun. Lain sumuhun. Hayo tanggung jawab. Bade, bade, bade, bade. Ieu Tirta Kamandalu rek dikucurkeun hidep Gatot Kaca waras tumakaning jati, jati tumakaning waras aluya. Lilir yang merbangun. Tah, loh. Lilir yang merbangun kaya ngimpen sare ngalinuran. Yang ngalinuran. Aya we ge jelog nanya euy. Aya we. Eta jejewirna acung. Aduh. Agan? Aduh, wa. Gening aya eyang ti sawarga. Heeh, Kasep. Duh. Ot, lah. Ku abdi. Tahu ku abdi. Sing di landongan. Ah, kumaha karaosna? Cek hudang-hudang urang. Leuleus eyang. Leuleus, leuleus. Tang. Nyangakeun eh ka Kakang Semar ngajak jaga nama. Sakalian sia bisi dikepret ka kuai. Sok sakalian. Ulah kagok. Hayo, duh. Teu wantun mangga nyangakeun we. Ah, si bodo. Kulit waru angan daru sinunggul. Nuhun wae. Sawang suna. Iya. Diuk kasep. Kulit waru angin tahu si dugul dugule dugule budak dugul kuri teke lain si aples kita halo di sini aples apa di situ aduh aples apa lupa tahu tah lawan deui Sutija Kasep di malam. Ta eta simpen heula, wiatkeun ka Uha Semar. Tarumpas serama. Ieu pake. Gua ngawiat gua. Ta sok-sok buru-buru. Ta ieu teh tarumpahkeun sana ngaranana ieu teh antina anu dicekah ku Sutija. Di malam. Lawan. Amin. Gua doana ba. Wilujeng. Lalajoan aja, Pakde. Sokade. Hindit, Jang. Sae, sae, sae. Aisyah teh resep ngadukeun jelema. Ha? Jadi dalam karusuhan dirupeun. Ai, ai, ai, ai. Sadaya-daya ieu teh sawatawis kalepatan adi guru saruana jeung si lain. Ye, di dunya teh lirik di mun di dunya mah si lain teh supir jeung kenek, supir nunutan kenek bagianana. Rumaos. Buru-buru cageurkeun Kresna. Moal sarua kabisa ngarengsekeun nyelintang ti Kresna deuleuh. Hayo, Idit. Mangga. Idit, bade. Hayo Idit. Gatotkaca. Hayo. Idit. Bade Kakang Semar tenang. Idit. Tenang. Hayo Idit. Udah. Wah. Anak-anakan Kakang Semar ku bararaong untung teu tebese ge. Moal aya nu ningalieun ka ama kasep saha bae oge. Oh, daing teh mata peda. Sok Gatot ka Sutija. Nalaka Surabaya lawan. Moal aya nu apaleun ka ama. Moal aya nu ngadengeun sorama. Pabuni-buni nyumput jeung aing. Ieu saha ieu di luar di tukang. Sok lawan. Berarti buni keneh aing. Moal aya leuwih ti aing ilmu mah deuleuh. Ajajare teh kolot lu. Cih kan ieu saha ieu? Ditukangeun maneh. Ngadenge sora aing. Lawan Boma. Lawan Gatotkaca. Ieu saha dewek ditukang ieu? Bisa ka penampakan ditukang mah ta eta. Nepi kaki. Nepi ka sararomong mah. Sararomong kabeh oge. Lawan Boma. Moal aya nu ningalieun ka ama. Moal aya nu ngadengeun sora ama. Aing ngadenge. Aing dewek kadenge ku si leing. Sok lawan Gatotkaca. Yeuh, kuring kadenge teh kudu dinya. Cing mikir. Tinggal di saha di tukang. Cing tong heureuh jang. Tong heureuh ya tuah. Waras coba kering jati-jati tuah kering waras peluya. Cager. Tah. Ben, antep. Hei Cakra, mulang deui ka asa. Kasep. Aduh, Eyang. Kumaha? Ayeuna kumaha pipikiran? Aduh. Kaula teh dipangaruhan kunu jadi anak. Nepak dadakeun sajadi linglung kaula tuh keur pasea keneh. Buru-buru cokot eta tarumpah lingga. Aduh, anak ieu Gatotkaca. Bawa. Mana witi sanes gua? Punten we gua. Putra geus teu naon hidep. Gua moal pilih kasih. Yakin hidup mah teu salah. Batu ribut ieu mah hees we atuh. Ari tunuh. Alah. Hudang sia. Sadaya-daya kaula nun. Nanaona teh. Lebih ka kitu ngerakeun sia. Kadekeun eta lilinggakeun sana. Raya-raya. Adekin. Dek, kumaina. Rumah ose sidik si anu salah. Der si kebo ijo diampihan. Ngaracun kolot sia. Rumah ose. Peke ini mah Gatotkaca nyangakin we daerah. Kalayan kebo ijo rek dibikin. Pek dek narima hukuman naon ya sabodo teuing. Rumaos sama hapunten eyang. Tah. Gatotkaca hampura akang aduh kang. Sami-sami. Ayo geus kieu sedih weh mah. Khawatir ayo geus kitu mah kang. Hampura, Akang. Gatot Kaca. Sami-sami, Kang, sami-sami. Anguran mangga urang sasarengane ngamumule nagara sewang-sewangan. Imalan. Hapunten sakali deui mah. Geus bebas hate. Warantos tah kahayang teh kitu. Ngaran-ngaran dulur jeung baraya. Jauh sili tepungan angang sili teang gering silubaran. Pae sili rasanang salah sili benerkeun. Poekeun sali saangan. Imalan. Ya. Akang. Ayeuna geus saling hampura mah beres sagala rupa ge heuh. Bebas kan. Alah hapunten teh tina sagala pihak kalepatan ageung sementen alitnya. Mohon. Ieu lalampahan nu pindah urang cekapkeun ka dieu kemang tinitik silubaran sari tutup lawang sigataka.